putih sini. Bila itu yang kau ingin dariku, ku tak sanggup untuk menunggu. Terlalu banyak dusta di hatimu. Mungkinkah dirimu membagi kasih sayang yang lain di hatimu. Biarkan aku bicara sendiri, mengadu pada bintang yang bersedih. You keep going.